Mila wong NU kan galak-galakan mboten purun, Pak. Ora dia bunga-bunga takbir. Medeni. Kula wingi pas ngaji teng Cianjur, pengajian kula dibubarke kali tiang-tiang niku. Takbir, Allahu Akbar. Kula ya langsung bengok. Sami Allahu liman hamidah. Ndelalah sopirku ya goblok jawab Robbana walakal ham. Pengajian saya di Cianjur, Pak, dihadiri 15.000 orang, dibubarkan 1.000 orang yang menggunakan bendera-bendera enggak karu-karuan. Bocah-bocah banser, arep teko saka Bandung, Indramayu, Sukabumi. Lawan, Gus. Kula jawab, wis ngalah. Sing waras ngalah. Wong edan kuwi bebas. Ngono wae le. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Wong edan kuwi bebas. Pengen bebas dadi wong edan. Edan aku. Kuwi tapi aja ngenyek wong edan. Wong edan kae malah ora tau lara. Udanan ora pilek. Turu pikir dalan ora tau masuk angin. Mangan sego bosok ora tau mules. Ngopo wong edan awake waras? Soale wong edan ora tau duwe beban pikiran. Milian bapak ibu nguter pengen waras terus gampang dadiyo dadiyo wong sing ora akeh beban pikiran edan goblok goblok malah dadiyo wong edan. Dakwanya Rasulullah mengajarkan dandani wong elek iso dadi wong apik. Maka kemudian yang terjadi hari ini apa? Katah kiai niku awale mboten apik tapi akhire mati dalam keadaan apik. Maka ayat sing kondang napa? Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kula duwe bocah wosok uripe tapi matine apik. Almarhum Gunardi Joko Lupito. Teng dunia preman terkenal dengan nama Gunjek. Niku sing tau nodong pistul kula ping pindho rikala pertama kali ngaji teng Sarkem. Kowe macam-macam tak pateni. Pistule niku podonge teng das kula ngoten. Kowe macam-macam tak pateni. Tapi jenengan pirsa, meninggalnya almarhum Gunardi Joko Lupito niku iso mbangun masjid telu. Sak derenge mati. Ketua MWCNU iso mbangun masjid telu. Pengajiane golek proposal ngalor ngidul. Ketua MWCNU mbaten, waduh, salah milih kiai. Desa ora usah diundang meneh. Almarhum Gunjek niku nyuwun sewu. Kowe ana mbiyen mabuk, ora ana preman sa Indonesia niku sing kenal kali jenenge Gunjek. Mbok sekelas sakniki Jakarta sing paling kondang niku namine sinten? Hercules John K. Ora ana sing kenal kali jenenge Gunjek. Kula niku awal ngaji, Bu. Umur kula nembe 19 taun. Masuk teng lokalisasi, ketemu kali almarhum Gunjek. Kula dicengkiwe ngoten. Kowe macam-macam tak pateni. Mboten namane kunci kok pistol todonge teng ndas kula. Bedil ndasmu. Umur 19 taun. Kula mong matur. Kula diwene kesempatan. Lak kula bener jenengan dukung, lak kula salah mang pateni. Kula niku mangkat ngaji mung ibu kula teng Lampung mriku. Bu, kula jeng ngaji teng lokalisasi. Jenengan Fatihah kula, mang kirimi Fatihah, mang kirimi selawat. Fatihah tok le, nggih, aja tambah Yasin. Aku yo ngono to. Iso modar aku kok malam. Niki sutradara produser film niku bendino ngoyak-ngoyak kula. Gus, mbok critane ngaji jenengan niku difilmke. Mah, wong NU ki gawe film ora tau kasil. Santri urung promo wis dionek-onekke wong. Aku yo ngono ta jawab. Aku wis sing lucu wingi teng Jakarta. Kula lak menerima penghargaan Santri of the Year kali Muslim Choice Award 2019. Lah udah lagi ana wartawan takon lucu. Itu gimana Gus konflik antara film The Santri dengan Haya? Gampang. Supaya The Santri karo Haya iso akur, gawe film anyar. Lho ngoten nggih, judule apa? Haya ala Santri. Ya ape. Dadi wong NU ki menyikapi masalah, Pak, santai soalnya Islamnya Islam tawassut wasatiyah yang memahami soal tasamuh dan lain sebagainya. Karena Kanjeng Nabi ngajar ke ngoten, maka nyuwun sewu. Kesabaran dai-dai NU, kiai-kiai NU ngopeni umat itu diperlukan. Supaya napa? Orang yang awalnya tidak baik matinya bisa dalam keadaan baik. Itu tugasnya kiai-kiai Nahdlatul Ulama. Pak Ketua MWCNU, kula ngaji ning Palembang, ngaji ning lapangan, sing teko wong 20.000 jam 12 sawan. Kula munggah panggung delak kebelet ngising, mampir omahe warga. Begitu kula mlebu ruang tamu, kaget. Ruang tamu niku kabeh kebak puluhan foto, isine foto kula. Ana sing ngadeg, lungguh, jengking, miring kabeh ana pokoke. Begitu kula rampung teng kamar mandi, kula ketemu bojone wedok, tak takoni, "Apa bojomu iki santri?" Mboten. "Bojomu ahli ibadah?" Mboten. "Bojo kula niku mbahe preman teng mriki, tapi ngefan kali jenengan." Lah wis mabuk jam 12 bengi mulih mabuk ning omah niku mesti nonton YouTube pengajiane jenengan dalam keadaan mabuk. Dadi mabuk karo ndelok pengajian guyu-guyu dhewe. Kula diduduhi videone kula ya melu guyu. Waduh sing kentir sapa ya aku. Ternyata wong elek niku ya duwe keinginan pengen dadi apik. Niki survei. Sadrenge kula lunga mencet 10. Mesake sing nang Semarang mriko lho. Wong elek niku tasih duwe ati apik lho, tak kaya contoh. Kula ngaji teng lokalisasi Sarkem. Niki fakta nih. Begitu kula ngaji, ndelalah ketemu karo tiyang pengen jajan PSK. Pengen jajan PSK. Kula mlebu teng mriku dikawal karo germo. Miturut jenengan, begitu tiyang niki ketemu kiai karo germo sing pengen jajan PSK niki. Sing disalami sing diambung tangane germone napa kiai ini. Ternyata pengen jajan PSK, ketemu kiai karo germo, sing disungkemi tetep kiai. Berarti wong niki tak iso mbedakke ndi sing hak ndi sing batil. Lah nganggo logika kudune sing diambungi tangane germo, wong germo kuwi sing goleke lonte. Ternyata mboten. Aduh, ana Gus Miftah kon angan cok ngono kuwi. Melu matamu melu. Aku wis kebal, Bro. Oh, bojoku ayu banget sih. Kan aku tipe cowok setia. Kan aku cinta sama istriku. Kalian tahu cinta itu apa? Cinta itu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak tapi hangatnya bisa dirasakan. Wi, OTW status WA. Wi cacah wi, ngono kuwi rasakaken pacaran, NU kok pacaran. Wedok omok pikir. Aja. Apa bedane cewek karo sound system? Beda. Sound system diragati okeh, ketok wujute. Cewek diragati entek okeh, dipek kancane. Kowe malah nangis gara-gara cah wedok. Pecek ketitik Allah ketara wis kebacut tak bribek malah ditikung kanca bosok kalah dhisik niki nyuwun sewu wilayah dakwah yang sebenarnya sangat luas. Maka ke depan kula sesuk bakal jadwal ngaji kula niku ajeng kula kurangi. Saya akan mendidik kader-kader Ahlus Sunnah wal Jamaah supaya bisa terjun dan bisa melakukan seperti apa yang saya lakukan. Cacah NU ki potensi lho. Lah sakniki wilayah sak Indonesia lokalisasi kafe niku lak oke banget. Sakniki mohon kula mun rodok jarang mergo jadwal pengajiane ra umum. Kula niku lak nuruti ngaji, ora mungkin kula iso kelong karo bojo kula. Sedina niku tiyang WA njaluk ngaji teng pondok niku minimal 500 permintaan tiap hari. Umpama niku kula tulis kabeh sebulan 15.000. Umpama setahun kula iso ngaji ping 1.000, berarti jadwal sebulan nutup permintaan 15 tahun. Pertanyaane aku kelone kapan? Kan aku juga ingin. Rupanya kowe malah curhat, aku nganang, kowe ngiwo, aku bertahan, kowe malah karo wong liya. Iya. Codot. Maka disinilah pentingnya eksistensi Nahdlatul Ulama di Indonesia. eksistensi mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah di Indonesia. Tugasnya Nahdlatul Ulama itu apa? Memastikan keberlangsungan akidah Ahlussunnah wal Jamaah tetap eksis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sing ajine santui. Sing ajine rasa galak-galak. Kula wingi ndelok pas demo Gus Muafiq niku kula pas ngaji teng Cikarang. Ya Allah. Ngaji kula diawasi, kula ngaji teng kantor Jakarta. Wih, Miftah ki apanya Gus Muafiq? Ya Allah. Aku demo aksi bela lah akhirnya ra perlu le. Aksi bela tauhid, tahlilan. Aksi bela nabi, selawatan. Aksi bela ulama, manakipan. Aksi bela negara, istighosahan. Aksi bela ilmu, sorokan. Aksi bela Quran, semaan. Aksi bela kincil, ya lamaran. Nah. I janda wi rungokno. Wahai para janda, ingatlah, bisa jadi cinta pertamamu meninggalkan luka, tapi kamu harus yakin cinta keduamu insya Allah mengharikan surga. Maka saya minta kepada para anak-anak hadroh, silakan nikailah janda. Kenapa janda? Jelas kula rabi karo janda nyenengke, ibarat numpak jaran ra diajari mlayu dhewe. Janda semakin di depan. Oh gara-gara janda aku di lagu model janda. Ono tangis kelayung layung, tangisi rondo atine bingung, nangis saben bengi turu dewe rono sing ngancani, ditumpai arang-arang. Itulah pemahaman maulid. Kenapa Rasulullah maulidnya? Kenapa para kiai adalah haulnya? Bon jam setengah sama sakit jamaah teng Semarang. Wal afu minkum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.